butir peluh. Pendudukmu padat berjubel di tiap sudut. Satu yang mati, seribu yang lahir. Andaikan saja transmigrasi banyak tertunda, mungkin akan begini akhirnya. Tahun 2000 tubuhmu tenggelam. Tahun 2000 kami tidur berdiri. Tahun 2000 kami sukar melangkah. Tahun 2000 kami sesat bernafas. Tahun 2000 engkau Pulau Jawa jadi markas besar para pengangguran. Tahun 2000 kami semua tinggal di hutan-hutan, sawah-sawah, kebun bahkan kolam. Pindahkan kami ke pulau-pulau lain.